Dan sekarang di poin yang ke-10. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa'alam rahimahullah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu, annahu la yatimu islamu abdin, artinya tidaklah sempurna keislaman seorang hamba, hatta yakuna mustabian mutaddiqan muslima, sampai ia adalah seorang yang mustabi tiba mutaddiqan, benarkan muslima, berserah diri. Faman za'ala annahu qad baqiya syai'un min amri al-islam, siapa yang menyangka bahwa sungguhnya tersisa sesuatu dari perkara Islam, lam yakunahu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupi kita dengan ini. Maka mereka tidak tahu, maka sungguh mereka telah mendustakannya, mendustakan para sahabat. Wakafa bihi furqatan wa ta'anan alaihim, dan cukuplah itu dianggap sebagai furqah, pecahan, wa ta'anan alaihim, dan zaman pecahan atas mereka. Wa huwa mubtadi'un dhalun mustilbun, dia adalah mubtadi' sesat lagi menyesatkan. Wahdinun fil islam ma laysa fihi, mengenalkan dalam Islam apa yang bukan darinya. Poin yang ke-10 ini, kembali beliau menetapkan kaidah yang berkaitan dengan apa yang telah berlalu. Seorang hamba tidaklah dikatakan, tidaklah sempurna keislamannya sampai dia itu muttabi. Dia adalah seorang muttabi yang mengikuti. Tiba, wa mutaddiqan, benarkan, wa musallima, dan berserah diri. Ini semua terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan harus tiba dia dalam beragama hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah, atau mutaddiqan, juga membenarkan segala sesuatu, segala kabar dari perkara mati, perkara yang berkaitan dengan nasional timbal dan lain-lainnya yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, ia harus membenarkannya. Wa musallima, dan tunduk terhadap segala ketentuan di dalam syariat. Dengan ini, keislaman seorang hamba menjadi sempurna. Kemudian kata beliau, faman za'ama, siapa yang menyangka, annahu qad baqiya syai'un min amri al-islam, bahwa masih tersisa sesuatu dari perkara Islam, lam yakunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, yang kita tidak dicukupi. Siapa yang ada sesuatu dari perkara Islam yang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupi kita dengannya, apa mereka tidak tahu bahwa mereka telah mendustakan para sahabat, telah mendustakan para sahabat. Wa kafa bihi furqatan, cukuplah hal ini dianggap sebagai furqah, perpecahan. Para jamaah itu siapa? Para sahabat. Dan kalau mereka mendustakan para sahabat, berarti pecah jamaah. Baik dinamakan oleh beliau di sini furqah. Wa ta'na alaih, dan itu adalah pinjaman, kerjaan atas para sahabat. Sebab agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang merupakan agama pada hari itu, maka itu pula yang menjadi agama. Apa yang bukan agama pada hari itu, maka tidaklah dianggap sebagai agama. Oleh itu kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, siapa yang menyangka ada perkara baik, ada perkara baik dalam agama, tidak dijelaskan hal tersebut di dalam sunnah Rasulullah SAW dalam Islam, maka dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan risalah. Rabbi Al-Qur'a dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini kadang sebagian orang jika ditanya, dia melakukan suatu kebiasaan ibadah, tanya apa dalilnya, saya tak punya dalil, pun ini baik insya Allah. Maka yang seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, siapa yang menyangka ada sesuatu yang baik, dia ada tuntunannya dalam agama dalam Quran maupun Sunnah, artinya dia telah menyangka tapi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab segala sesuatu dari perkara agama telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan Nas Al-Quran mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah disempurnakan untuk kalian agama kalian, sempurna. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alayhi, ay yadullu ummatahu ala khairi ma ya'lamu fulan, yunziruhu ala sharri ma ya'lamu fulan." Tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib atas nabi ini untuk berikutnya segala kebaikan yang dia sampaikan untuk mereka. Dan memperingatkan umatnya jauh di segala kejadian yang dia ketahui. Maka segala sesuatu telah diterangkan. Adakah itu baik? Maka telah diterangkan oleh Rasulullah. Kita ada kejelasan hal tersebut, ada penjelasannya dalam syariat. Nah, karena itulah wajiban seorang muslim adalah ittiba, qadiq, dan musallim, dan harus diyakini segala sesuatu telah sempurna dan para sahabat telah menyampaikannya. Dan siapa yang menyangka para sahabat tidak mencukupi mereka dalam perkara agama, maka ini adalah furqah, berpecah dari jalan sahabat, yang berpecah dari jamaah, dan dikaman terhadap mereka, dikaman terhadap para penyandang agama, jangan terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah menemani para rasul. Dan hukumnya kata beliau, wa huwa mubtadi'un dhalun mudhillun, dan dia ini adalah mubtadi', pelaku bid'ah, dhalun sesat, mudhillun lagi menyesat, muhdithun fil Islam ma laysa fihi, mengadakan dalam Islam apa yang bukan dari. Kemudian kata beliau, wa'lam rahimakallah. Poin berikutnya, wa'lam rahimakallah, apabila mudah-mudahan Allah merahmati. Annahu laysa fi sunnati thiyab, sungguhnya tidak ada dalam sunnah itu thiyab. Wa la yu'tabu laha al-amthal, tidak dibuat untuknya persalahan-persalahan. Wa la tuttaba' fiha al-ahwa, tidak diikuti di dalamnya hawa nafsu. Wa innama huwa taqdir athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila kayf wa la syahri wa la yuqadu lina wa kayf, yang ada hanyalah taqdir, membenarkan asal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada kayf, tanpa membagaimanakan, wa la syahri, dan tanpa menjelaskan. Walaupun kalau lima wakil pak dan tidak dikatakan kenapa dan bagaimana, lima kenapa wakil pak dan bagaimana. Baik, ini lima hal berbahaya rahimahullah, mulai merinci ya kaidah-kaidah pokok yang sore itu masuk di dalam berbicara tentang masalah etikah, masalah keimanan. Maka dia katakan, ketahuilah, kemudian Allah merahmati. Sungguhnya tidak ada di dalam sunnah itu kia. Tidak ada dalam sunnah kia. Yang diinginkan yang penafian kia di sini adalah kia pas. Tidak ada di dalam sunnah kia pas. Nah, kias itu terbagi tiga. Menurut keterangan Syekh Ibn Uthaymin, ada kias syumuli, Ada qiyas tamthili dan ada qiyas qulawi. Qiyas syumumi menggiaskan sesuatu dari seluruh sisi. Digiaskan sama dari seluruh sisi. Qiyas tamthili diserupakan. Kemana diserupakan? Kalau penyerupaan itu belum tentu dari seluruh sisi. Amin. Kemudian kias yang ketiga namanya kias kulawi. Kias terjemah dulu. Ya, palingnya nanti diberi contoh ya. Diberi contoh. Syumuli dan tiri ini yang dinantikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kias. Tidak ada kias dalam masalah asma sifat. Ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi syumuli dan tiri. Ada kias ulami. Itu ada. Nah, bagaimana itu? Contohnya seperti disebutkan oleh para ulama ketika membahas ayat laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini ditetapkan di akhir ayat, dia Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dua sifat, Maha Mendengar lagi Maha Melihat, terkandung dalam kedua sifat Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yang berarti Allah mempunyai sifat mendengar dan sifat melihat. Muncul pertanyaan, kenapa dipilih dua nama ini? Yusuf Hikmah oleh sebagian para ulama. Kenapa dipilih dua nama ini? Kenapa bukan misalnya Al-Alimul Hakim wahu Al-Alimul Hakim misalnya, ya kan? Atau di sini nama-nama yang lain. Tapi kenapa yang dikiri As-Sami'ul Basir? Kata para ulama, As-Sami'ul Basir, pendengaran yang kelihatan, ini rata-rata dimiliki oleh makhluk. Manusia memiliki mata, memiliki telinga. Dia mendengar, ya. Dan dia punya mata, punya telinga. Bahkan semua punya mata punya telinga. Nah, demikian pula hampir setiap makhluk mempunyai dua ini, mata dan telinga. Kalau kita tanya apakah matanya gajah sama dengan matanya manusia, jawabannya apa? Sama atau tidak? Tidak sama, ya kan? Matanya, telinganya gajah sama enggak dengan telinganya manusia? Jawabannya tidak sama. Demikian pula yang lainnya. Sekarang di sini manusia punya mata punya telinga, gajah punya mata punya telinga, sama-sama disifatkan punya mata punya telinga, tetapi tidak sama mata dan telinga. Makhluk saja seperti sama-sama disifatkan punya mata punya telinga, tetapi tidak sama mata dan telinganya, apalagi antara Allah dan makhluk. Jadi ini tidak sama. Tapi ini namanya kias kulawi. Paham ya? Dan kemudian kias kulawi. Baik. Jadi, yang diinginkan di sini dengan anna kulaysa fi sunnah qiyas, ya qiyas yang pasti diiktibarnya di dalam pembicaraan, kalau ingin berbicara tentang sunnah, kalau berbicara tentang semua sifat itu tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau berbicara dalam konteks umum dalam syariah, maka qiyas yang pasti, qiyas yang rusak, itu yang tidak diterima. Sebab qiyas yang rusak ini adalah qiyas yang bertentangan dengan makhluk. Itulah kiasnya iblis. Sehingga dikatakan awal manfaat iblis. Orang yang paling pertama berkias itu adalah iblis. Itu dengan kias pasti. Bagaimana kiasnya iblis? Iblis berkata, ketika disuruh sujud, dia berkata, ana khairun minkum. Khalaqtani min an-nar wa khalaqtahu min tin. Disuruh sujud, dia berkias. Kiasnya apa? Saya lebih baik dari itu. Dia dicipta dari api, dan saya dicipta dari api dan dia dicipta dari tanah. Ada nama perintah sebagian itu, tapi dia berkias. Ini namanya kias, pasti. Wabit, jelas ini. Hai. Jadi kata beliau wa'lam rahimahullah annahu laysa fi sunnah qiyas. Sungguhnya tidak ada sunnah qiyas. Wa la tudrabu laha al-amthal. Nah. Demikian pula di antara qiyas sahih seperti qiyasnya orang-orang musyrikin. Jika mereka menghalalkan riba. Apa qiyasnya? Apa dalilnya? Oh, riba itu sama dengan jual beli. Kerana itu, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa halallahu al-bay' wa harrama al-riba." Allah menghalalkan riba dan mengharamkan riba. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, tinggalkan apa yang terjadi kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'an taqab. Orang yang beriman jangan sekali makan riba. Sesuatu yang berlipat ganda. Nah, jadi kata beliau tidak ada qiyas di dalam sunnah. Wala yudrabu lahal amthal. Wala yudrabu lahal amthal. Dan secara khusus tentang pembahasan qiyas tadi, dan juga di sini utapan pengarang tidak dibuat khususnya permisalan-permisalan. Ini berkaitan khusus dengan masalah asma wa sifat. Maka tidak ada qiyas dan tidak diperpisahkan Allah dengan makhluk. Apakah itu pada zatnya, pada nama-namanya, atau pada sifat-sifatnya, atau pada akhari di perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa diqiyaskan Allah dengan makhluk. Ya. Wala yudrabu lahal amthal. Tidak dibuat untuknya permisalan-permisalan. Nah, ini kata Syekh Malik Ar-Razali diambil ada asar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata kepada seorang, "Ya bin Adi, wahai anak saudaraku, ya haddatsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan fala tadrib lahu al-amthal." Kalau saya menceritakan kepada kamu satu hadis dari Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu buat yang berbeda. Nah. Wala tattaba fiha al-ahwa. Dan juga dia boleh mengikuti dalamnya hawa nafsu. Wa inna ma huwa taqdir yang ada bagi orang yang berislam, bagi orang yang ingin komitmen di atas sunnah yang ada hanya taqdir saja. Membenarkan di asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar dalam penggunaan para ulama terdahulu di abad pertama atau generasi salaf identik dengan ahadi. Kalau mereka pakai asar, mereka inginkan hadis-hadis. Jadi saya yang diinginkan orang-orang bertahan itu. Jadi membenarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila keisi, tanpa ada takdir. Takdir itu membagaimanakan. Jadi dia sudah membagaimanakan. Begini dia sudah punya gambaran tertentu bagaimana. Nah, wala syarhi. Dan juga tidak boleh disyarah. Maksudnya di sini, syarah yang berkaitan, yaitu masuk ke dalam masalah takwil. Syarah bermakna takwil. Kalau syarah bermakna takwil menjelaskan maknanya dan kandungannya, itu adalah perkara yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, lalu kalau lima wakil tidak bisa dikatakan bagaimana dan kenapa. Maka yang ada cuma taksih saja. Terima tanpa ada bagaimana, dia benarkan tersebut tanpa ada bicara ta'wil dan tanpa dikatakan kenapa dan bagaimana. Yang ada pada seorang mukmin hanya sekedar at-taqdir, membenarkan. Dan ini cukup. Baik, ini kaidah pokok termasuk kaidah yang disebut oleh Imam Al-Bahari di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, baik juga. والكلام والخطوة والجدال والقراء وحده يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. كتب له والكلام dan al-kalam, pembicaraan, berkhusumah, perseteruan, perdebatan, berjidal, dan perdebatan. Kira di mana perdebatan. Muhdah adalah perkara yang baru. Nah, maksudnya jidal, khusumah, al-mirah, al-kalam muhdah, perkara baru itu di dalam masalah-masalah agama. Dalam masalah etifah. Itu adalah masyarakat bidah. Nah, dan tidak pernah para ulama salaf rahimahumullah ta'ala berbicara tentang hal tersebut. Kenapa? Sebab asalnya dibangun di atas kaidah tadi yang disebut oleh beliau, asalnya tafsir. Tapi nanti setelah ahli bidah berbicara, mereka memalingkan makna dari ayat-ayat dan hadis yang mengandung nama-nama dan sifat Allah, baru para ulama berbicara membantah kebatilan mereka. Nah, tapi asalnya tidak berbicara pasti tidak baik. Berikut para ulama salaf rahimahumullah wa ta'ala sedikit bicaranya, ada perkayaan perkayaan ayat. Iya. Dan orang-orang belakangan, kadang mereka berbicara, kadang menulis sesuatu buku, dan dibangun di atas wasuah, sehingga muncullah keraguan-keraguan dan bid'ah. Dan ini semua adalah perkara yang menyebabkan kerusakan. Rejo ini saya dapat. Jalan untuk berjalan dan mirah adalah muhdats. يفتح الشخص memberikan keraguan yang jelas di qalbi di dalam hati. Wa in qala sahibuhu al-haqq wa as-sunnah walaupun orang yang berdebat ini kebetulan mencocoki al-haqq dan sunnah, dan tetap ada syak dalam diri. Ya, pengaruh-pengaruh dari dia masuk ke dalam perkara baru ini, berdebat di dalam perkara sifat yang para ulama salaf tidak berbicara tentangnya, itu memberikan pengaruh pada ini. Ridho, hendaknya seorang itu berada di atas taklid dan tafsir. Nah, ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati. Annal kalam firrah ta'ala muhdathun. Sungguhnya al-kalam, pembicaraan firrah tentang Allah ta'ala yang maha tinggi, muhdath, adalah perkara yang baru. Wa huwa bid'atun wa dhalalah. Jadi itu adalah bid'ah dan kesesatan. La yutakallamu firrabbi illa bima wasafa bihi nafsa azza wa jalla fil Qur'an wa ma bayna wa ma bayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Tidaklah pun yang berbicara tentang Rabb kecuali apa-apa yang ia sendiri mensifatkan dirinya azza wa jalla dengan la fil Qur'an wa ma bayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. وَهُوَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاحِدٌ. Dan dialah Allah yang maha tinggi pujiannya adalah satu. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha. Nah, ini penetapan kaidah berikut, bahwa pembicaraan tentang Allah, tentang Allah adalah muhdats. Maka di dalamnya pembicaraan tentang zat Allah, asma-Nya wa sifat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya wa af'alihi, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara dalam hal ini adalah perkara baru. Wahdah. Wa huwa bid'ah, dan itu adalah bid'ah. Wa dhalalah, dan kesesatan. wala yatakallamu fi rabbi, tidak boleh berbicara tentang Rabb illa kecuali. Ini ada perkecualian. Kecuali bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla, kecuali dengan apa yang dia Allah azza wa jalla mensifatkan dirinya dengan fil Quran, dalam Al-Quran. Allah bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadza. Tapi diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi tidak boleh ada pembicaraan tentang Allah, tentang Allah Subhanahu wa Taala, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam Al-Quran atau apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Cuma itu saja. Kata beliau, wahuwa jalla sana'uhu wahidu, dan dia Allah yang maha tinggi pujian untuknya, yang maha agung pujian untuknya. Wahidu adalah satu. Wahid, kedua nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahidu at-tahhar adalah satu. Dinamakan al-wahid juga al-ahad. Kul huwa Allahu ahad. Baik. Kemudian disebutkan ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan satu apapun, dan dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar, lagi maha melihat. Ini ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ayat ini kata para ulama bantahan terhadap dua kelompok ahli bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Yaitu bantahan terhadap al-musyabbihah wal mu'attilah. Bantahan terhadap al-musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Jadi kita disebut nama-nama dan sifat Allah. Allah maha mendengar misalnya, maha melihat. Mereka katakan melihat dan mendengarnya sama dengan pendengaran makhluk. Allah mempunyai mata sama dengan penglihatannya makhluk. Tashkik. Ini adalah musyakkil. Tapi ini dibantah dalam ayat. Lain sekali sedikit syekh. Ia serupa dengan sesuatu apapun. Dan pertanyaan berikutnya adalah bantahan terhadap al-mu'abdillah. Kelompok al-mu'abdillah. Yaitu mereka yang mentakdir nama-nama dan sifat Allah. Yang terbagi lagi al-mu'abdillah di dalamnya menjadi ahli filsafat dan ahli kalam. Ahli kalam ada di dalamnya orang-orang jahmiyah, mu'tazilah, asyairah, al-sufiyah. Asyairah yang terbagi dua, al-qudama wa al-syaikhah. Semuanya bantahan untuk mereka. Sebab di dalam ayat ditetapkan, wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Maka berbicara tentang Rabb tidak boleh kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya sifat. Dengan itu. Apa yang dinamakan oleh Allah dan Rasulnya, Allah menamakan dirinya dengan itu, dan Rasulnya menamakan Allah dengan dia. Allah mensifatkan dirinya dengan yang tersebut, dan Rasulnya mensifatkan Allah dengan dia. Maka itu yang kita tetapkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, bahwa kami mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya dan apa yang Rasulnya sifatkan untuknya. La natajawaz al-Qur'an wa sunnah, kita tidak melampaui, tidak melewati Al-Qur'an dan sunnah. Kata Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jadi kaidah-kaidah pokok, lalu buat permisalan-permisalan dengan Allah, perumpamaan-perumpamaan yang terpaksa. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tadribu lillahi al-amthal, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, jangan kalian membuat untuk Allah perumpamaan-perumpamaan. Punya Allah maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ta'lamu lahum samian. Apakah kalian tahu ada tandingan untuk Allah? Jadi kan Allah tidak bisa ditandingkan dan disamakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu yang banding dengan dia. Karena itu Dari prinsip ahli sunnah, mereka di dalam masalah menetapkan sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbatas pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ditetapkan hal tersebut sesuai dengan kemuliaan, dengan meyakini kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diserupakan dengan makhluknya. Tidak pula ditakwil, tidak pula ditakwil, dan tidak dibagaimanakan. Tapi ditetapkan seluruhnya dengan mengagungkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam seluruh nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam nama-nama dan sifat Allah, misalnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan mempunyai dua tangan.